بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ini adalah sesi pertama pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Kita akan mulai dari halaman taqdim, yaitu kata sambutan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah semata, dan salawat serta salam semoga terlimpah kepada orang yang tidak ada nabi setelahnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'du. Faqad tala'tu 'ala al-aqidati al-qayyimati al-mu'jizati التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. Aku telah menelaah kepada akidah yang lurus, yaitu kitab ini, kitab akidah yang lurus, yang ringkas, yang telah disusun oleh saudara kami, saudaraku, yaitu Al-Allamah Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Wasami'tuha kullaha falfaituha mushtamilatan ala bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ati. Dan aku juga telah mendengarnya semuanya, dan aku mendapatinya bahwa kitab ini adalah kitab yang mustamilah, yang lengkap dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fi babi tauhidillahi wa asma'ihi wa sifatihi. Dalam pembahasan tauhid pada Allah dan dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa fi abwabil imani bil malaikati wal kutubi war rusuli wal yawmil akhir wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan juga dalam bab-bab iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Waqad ajada fi jam'iha wa afada wa dhukira fiha ma tahtajuhu talibul ilmi. Dan sungguh terdapat di dalamnya dan memberikan manfaat, dan telah disebutkan di dalamnya apa-apa yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu agama. Wa kullu muslimin fi imanihi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan juga dibutuhkan oleh setiap muslim dalam ia beriman pada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada yaumul akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Waqad dhamma ila dhalika fawaida jammah. Dan Syekh Utsaimin telah menambahkan dalam kitab ini fawaid-fawaid, faedah-faedah yang banyak. Tata'allaku bil-aqidati qad la tujadu fi kathirin minal kutubi al-mu'allafati fil-aqaidi. Yang faedah-faedah tersebut berkaitan dengan bahasan akidah yang terkadang tidak didapati dalam kebanyakan kitab-kitab yang ditulis dalam masalah akidah. Fajazahullahu khairan wa zadahu minal ilmi wal huda wa nafa'a bi kitabihi hadha. Semoga Allah memberikan ganjaran berupa kebaikan dan menambahkan kepada beliau Syekh Utsaimin berupa ilmu dan petunjuk, dan menjadikan kitabnya ini bermanfaat. Wa bisairi muallafatihi, dan juga tulisan-tulisan beliau yang lain, semoga Allah jadikan ia bermanfaat. Waj'alna wa iyyahu wa sa'ira ikhwanina minal hudati al-muhtadina ad-da'ina ilallahi ala basiratin innahu sami'un qaribun. Dan semoga Allah menjadikan kita dan juga beliau dan juga saudara-saudara kami yang lain agar dijadikan orang-orang yang menjadi sebab petunjuk, yang juga mereka tertunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka semoga dijadikan sebagai dai, orang-orang yang mengajak ilallah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu yang lurus, ilmu yang sahih. Innahu sami'un qarib, sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha dekat. Qalahu mumliyahu al-faqiru ilallahi ta'ala Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz samahallahu samahallahu. Dikatakan tulisan ini dikatakan diucapkan dengan cara didikte oleh al-faqir ilallah, oleh orang yang sangat membutuhkan pada Allah Ta'ala, yaitu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas, semoga Allah mengampuninya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah bersalawat, melimpahkan salawat serta salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Demikian takdim dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala. Kita masuk kepada matan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lil-muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Allah adalah al-malikul haqqul mubin, maha penguasa yang hakiki, yang mubin, yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa imamal muttaqin. Khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya, hamba Allah dan Rasulnya, dan ia adalah penutup para nabi, dan juga ia adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada beliau dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga hari kiamat kelak. Amma ba'du fa inna Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Rasulnya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk dan agama yang hak, rahmatan lil alamina wa qudwatan lil alamina wa hujjatan alal ibadi ajma'ina. Dan juga beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, wa qudwatan dan juga teladan bagi seluruh alam, dan juga hujjah bagi seluruh hamba-hamba Allah seluruhnya. Bayyana bihi wa bima unzila alaihi minal kitabi wal hikmati kulla ma fihi salahul abdi wastiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan Allah taala bayyana bihi, Allah taala menjelaskan bihi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabima unzila alaihi dan juga dengan apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu berupa Alkitab wal hikmah, yaitu as-sunnah. Kullama fihi, semua hal yang di dalamnya terdapat salahul ibadi, kebaikan bagi para hamba, wastiqamatu ahwalihim dan juga kebaikan bagi keadaan mereka, bagi kehidupan mereka, fi dinihim dalam agama mereka, wa dunyahum dan juga dalam perkara dunia mereka. Minal aqaidi as-sahihati wal a'mali al-qawimati wal akhlaqi al-fadilati wal adabi al-aliyati. Yaitu yang dijelaskan oleh Allah melalui nabinya dan juga melalui Al-Quran dan As-Sunnah berupa akidah-akidah yang sahihah dan amalan-amalan yang lurus, amalan-amalan yang benar dan akhlak-akhlak yang utama dan adab-adab yang mulia. Fataraka sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala mahajjatil bayda'i laylaha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya dalam keadaan mahajjatil bayda', terang benderang. Laylaha kanahariha, yang siang yang malamnya seakan-akan seperti siangnya. La yazighu anha, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali ia akan binasa. Fasaru ala dhalika ummatuhu alladhina istajabu lillahi wa rasulihi wa hum khairatul khalqi minas sahabati wat tabi'ina. Dan telah berjalan di atas hal itu, yaitu di atas aqidah yang sahih, amalan yang lurus, akhlak yang utama, dan adab yang mulia. Siapa? Yaitu umat beliau yang istajabu lillahi, yang telah menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, yaitu mereka juga merupakan khairatul khalqi, makhluk yang terbaik, generasi yang terbaik, minas sahabati wat tabi'in, yaitu para sahabat dan tabi'in. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti para sahabat dan para tabi'in, bi ihsanin, dengan ihsan. Faqamu bi syari'atihi wa tamassaku bi sunnatihi wa 'addu 'alayha bin nawajidhi aqidatan wa ibadatan wa khalqan wa adaban. Dan mereka menegakkan syariatnya dan berpegang teguh kepada sunnahnya dan menggigit kuat dan berpegang dan menggigitnya dengan gigi geraham mereka kuat-kuat, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dan juga adab. Fasaru humu ta'ifatu alladhina la yazaluna ala al-haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi ta'ala wa hum ala dhalika. Maka jadilah mereka golongan yang senantiasa berada di atas kebenaran, yang senantiasa berjaya. La yadurruhum, tidak akan bahayakan mereka, man khadalahum, orang-orang yang mencela mereka atau orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datang perkara Allah, yaitu hari kiamat. Wahum ala dhalika, dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Wa nahnu walillahil hamdi walillahil hamdu ala atharihim sa'iruna bi siratihim al muayyidati bil kitabi wa sunnati muhtaduna. Dan kami walillahil hamd, segala puji bagi Allah, berjalan di atas asar mereka, di atas jejak mereka. Sa'irun, berjalan di atas jejak mereka. Bisiratihim, dengan sirah mereka, dengan jalan mereka. Al-mu'ayyidah, yang dikuatkan, yang didukung dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Muhtadun, dalam keadaan tertunjuki, dalam keadaan kami mohon petunjuk. Naqulu dhalika tahaddutan bi ni'matillahi ta'ala wa bayanan lima yajibu ay yakuna 'alaihi kullu mu'min. Kami mengatakan demikian dalam rangka menyebutkan nikmat Allah Ta'ala dan menjelaskan apa yang wajib untuk diyakini dan dijalani oleh setiap mukmin. Wa nas'alullaha Ta'ala ay yuthabbitana wa ikhwanana al-muslimina bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa ayyahi balana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan kami mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mengokohkan kami dan juga saudara-saudara kami kaum muslimin dengan qawlu tsabit, perkataan yang kokoh, iman yang kokoh, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia dan juga ketika menghadapi akhirat. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kami dan juga kepada saudara-saudara kami kaum muslimin rahmatnya. Innahu wal wahhab, sungguhnya Allah Maha Pemurah. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه, dikarenakan pentingnya bahasan ini dan banyaknya bermacam-macamnya hawa nafsu yang ada dari manusia dalam masalah ini, أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار aqidatana aqidata ahli sunnati wal jama'ati wa hiya. Maka aku menginginkan untuk menulis secara ringkas akidah kami, yaitu akidah ahli sunnah wal jama'ah, yaitu dalam hal al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi, dalam hal iman kepada Allah dan iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sa'ilan Allah Ta'ala ay aj'ala dhalika khalisan liwajhihi muwafaqan limardatihi nafi'an liibadihi. Sambil memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menjadikan hal itu khalis, ikhlas, semata mengharap wajahnya, dan semoga Allah memberikan taufik untuk mengharap ridhanya, dan semoga Allah menjadikannya bermanfaat bagi para hamba-hambanya. Demikian takdim dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala terhadap kitab ini, dan juga mukaddimah dari penulis kitab, yaitu Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang telah kita bacakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.